إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما مزيدا أما بعد tamu undangan juga sahibul bait Bapak Suryanto beserta keluarga yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kebahagiaan di pagi hari ini dengan terselenggaranya acara akad nikah dari putra beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Kemudian juga para undangan, asatidzah, al-kiram, hafizahumullah ta'ala, dan juga ikhwah, akhwat, akhibati fillah, barakallahu fikum, dan juga tamu undangan yang lainnya, hadirin hadirat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Dan kita bersyukur pada kesempatan kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini, di rumah Bapak Suryanto ini, dalam keadaan yang baik. Dikatakan dalam keadaan yang baik karena yang nampak zahir adalah dalam keadaan yang baik, yakni kita berkumpul dalam keadaan sehat wal afiah. Kita berkumpul barakallahu fikum dalam keadaan taat, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberadaan kita di tempat ini bukan sekedar duduk-duduk berkumpul dan tidak sekedar bercengkrama dan makan-makan, walaupun itu sungguhnya inti dari acara walimatul urus, pesta perkawinan. Namun dibalik dari itu datangnya kita karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan kita untuk hadir memenuhi undangan yang saudara kita mengundang kita karena hajah yang mereka miliki. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ini merupakan hak saudara kita sesama muslim, yakni idza da'aka fa'ajib, kalau kamu diundang untuk acara hajat dari saudaramu, maka di antara hak yang dimiliki saudaramu adalah kamu mendatanginya. Terlebih-lebih undangan untuk walimatul urus, bagian ulama katakan hukumnya wajib untuk kita mendatanginya. Maka ketika kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu luang untuk bisa menjawab undangan saudara kita, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan semuanya. Dan kita niatkan bahwasanya kedatangan kita menjawab undangan saudara kita bukan sekedar kebiasaan adat dari masyarakat kita. Kalau pernah diundang pernah mengundang, maka balas budi dengan mendatangi undangan. Bukan sekedar itu, tapi kita niatkan kita datang ke sini karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nilainya ibadah dan tentunya ada keberkahan, ada pahala di balik semua itu ketika kita niatkan ini untuk ibadah. Kemudian barakallahu fikum, keadaan saya berdiri di tengah-tengah tamu undangan adalah juga sekedar menjalankan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, juga sebagai hak saudara kita sesama muslim, yakni beberapa pekan yang lalu Bapak Suryanto diantar oleh Al-Akh Irfan datang ke rumah, yang intinya nanti di acara walimah, di tengah-tengah acara walimahan pesta pernikahan ini ada tausiah, ada nasihat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga perintahkan kepada kita semua, fa idza tansahaka fansahlahu. Kalau saudaramu meminta nasihat pada dirimu, maka barakallahu fikum, nasihatilah. Maka karena semata-mata inilah, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya semangat untuk mendapatkan keutamaan dan pahala di dalam menjalankan perintahnya, maka saya terpaksa berdiri di tempat ini karena tentunya ada yang lebih berhak untuk berbicara di acara ini daripada saya. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana kita ketahui, bagi kita kaum muslimin, muslimah, memandang acara walimatul urus dan juga pernikahan itu bukan sekedar acara biasa, bukan acara sosial. Datangnya pun dalam rangka membina kehidupan bersosial dengan masyarakat sekitar. Lebih dari itu, menempuh melakukan pernikahan, kemudian mengadakan pesta walimah, kemudian mendatangi undangan walimah, semua itu ibadah, bahkan ibadah besar, yakni pernikahan. Dan Allah jadikan pernikahan bertemunya pasangan manusia ini, laki dan perempuan, sebagai suami istri, min ayatillah, termasuk dari ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada para lelaki, fankihu matabalaku minamisa, nikahilah oleh kalian wanita yang baik. Dan tentunya kita telah mendapat uraian yang banyak di majelis ilmu, di setiap ada tausiah di acara-acara walimah tentang kriteria wanita yang salihah. Kemudian barakallahu fikum, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru para pemuda yang sudah memiliki kemapanan dan kemampuan untuk melakukan pernikahan, diperintahkan untuk segera menikah. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, ba'ah, siap mental dan materi untuk menikah, maka segeralah menikah. Hendaknya barakallahu fikum, falyatazawwaj. Diperintahkan, dan termasuk dari faidah perintah, kata perintah dan konteks kalimat perintah adalah dikerjakan dengan segera. Maka barakallahu fikum, menempuh kehidupan berumah tangga adalah ibadah bagi selain, bagi umat manusia, yakni hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar normalnya kehidupan manusia, tapi termasuk peribadatan seorang hamba kepada Rabbnya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentunya dan ma'ruf, masyhur, maklum, kita ketahui bersama apa yang ditempuh oleh umat manusia dari mengadakan pernikahan, melakukan kehidupan, menempuh kehidupan berumah tangga, itu salah satunya untuk tujuan supaya dia merasakan bahagia di dalam kehidupannya, di dunianya. Maka umum kita dengar ketika seorang mengucapkan kepada mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan di acara walimah, di acara mantenan, maka kita selalu kadang mendengar ucapan secara keumumannya, selamat menempuh hidup bahagia, selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia, dan ucapan-ucapan yang kurang lebih berputar kepada kebahagiaan. Dan yang demikian ini ditetapkan oleh Islam ini, memang kehidupan berumah tangga, bertemunya sepasang manusia ini dalam kehidupan rumah tangganya adalah termasuk salah satu sebab dari barakallahu fikum seorang mendapatkan kebahagiaan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum, Allah menyatakan, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainahum mawaddah wa rahmah. Al-ayah. Dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, keesaannya, keagungannya, adalah Allah ciptakan untuk kalian pasangan bagi kalian dari jenis kalian, agar supaya kalian hidup tenang dan tentram. Dan Allah akan jadikan bagi mereka, yakni orang yang berpasangan ini, yakni cinta kasih di antara mereka yang terus berkembang. Seorang yang hidup dengan tentram, merasakan kasih sayang dari orang yang terdekat dengannya, ini adalah kebahagiaan hidup. Namun barakallahu fikum, setelah seorang menemukan pasangannya dan ingin mewujudkan kebahagiaan di rumah tangganya, maka manusia punya cara pandang yang berbeda-beda, punya jalan yang berbeda-beda untuk mewujudkan kebahagiaan di rumah tangganya tersebut. Sebagian mereka memandang bahwasanya kebahagiaan itu intinya pada harta. Maka di antara mereka untuk mewujudkan kebahagiaan di rumah tangganya, mereka kerja keras sepanjang hari untuk menumpuk harta, karena harta diyakini akan membuat keluarganya bahagia. Namun yang didapat, suami istri keluar rumah untuk bekerja karena pandangan harta itu akan mendapatkan kebahagiaan, sementara anak ditinggal dengan pembantunya. Maka tatkala harta itu tertumpuk, banyak memang saldo di rekening tabungannya, namun komunikasi antara suami istri, juga suami istri bersama anak-anak mereka, tidak terbangun. suami pulang kerja dalam keadaan capek, demikian pula istrinya. Canda, sendau, gurau tidak tercipta antara suami istri dan anak-anak mereka, tapi terciptanya mereka masing-masing di tempat kerja masing-masing bersama orang-orang yang sungguhnya tidak diperbolehkan oleh syariat untuk bersendau gurau. Pun istri kawannya dengan suami kawannya, dan tertawa riang di sana dan itu tidak dijumpai di rumahnya. Maka ternyata dugaan mereka bahwasanya harta yang banyak akan membuat kebahagiaan di tengah-tengah keluarga mereka menjadi sesuatu yang hampa, yang ada cekcok karena saring capek. Anaknya minta tolong kepada bapaknya untuk ini, sama minta tolong ibu. Ibunya mengeluh, ibu capek, sama minta tolong bapak. Anak ini balik ke bapaknya, sama minta tolong bibi, yakni asisten rumah tangganya atau pembantunya. Sehingga anak ini punya gambaran bibi asisten pembantu rumah tangga tadi adalah orang yang paling perhatian padanya, sedang kedua orang tuanya tidak mempedulikan mereka. Apakah yang seperti ini bahagia? Maka sesungguhnya apa yang Allah sebutkan di ayat tadi, ketentraman, kasih sayang yang berkembang, dan itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, itu akan teraih ketika suami istri ini membina dan membangun kehidupan rumah tangganya dengan ilmu agama, dengan menegakkan syariat di rumah tangga mereka, dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah mereka, dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan di rumah mereka, dan dengan saling menyadari, semangat untuk saling memenuhi hak satu sama lainnya. Seorang bapak sebagai seorang suami bersemangat untuk memenuhi hak istri dan anak-anak mereka. Demikian pula seorang istri punya semangat untuk memenuhi hak suami dalam khidmatnya kepadanya dan juga hak anak-anak mereka. Demikian pula anak-anak yang hidup di rumah tangga yang dibangun di atas ilmu agama dan syariatnya menjadi anak-anak yang ingin memenuhi hak kedua orang tuanya, berbakti kepadanya, dan terus mendoakan kebaikan dan ampunan untuk keduanya. Ini kehidupan yang berbahagia. Maka sesungguhnya hidup yang berbahagia itu ketika seorang menempuh perkara-perkara yang menyelamatkan mereka dari kerugian dan kesengsaraan. Tatkala rumah tangga itu dibangun di sana iman dan amal soleh, dibangun di sana saling mewasiatkan untuk tetap memegangi dan mengamalkan kebenaran dan bersebar di dalam menjalankannya, maka rumah tangga itu rumah tangga yang selamat dari kerugian dan sukses meraih kebahagiaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, man amila amalan min dzakarin au unsa lanuhyiyannahum hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki ataupun perempuan, Allah katakan sungguh kami akan beri kehidupan mereka kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik itu tentunya kehidupan yang merupakan kebahagiaan berkibar di tengah kehidupan mereka. Kehidupan bahagia bukan kehidupan yang tanpa problema. Kehidupan bahagia bukan kehidupan yang tanpa masalah. Setiap manusia bertemu dengan pasangannya, hidup bersama orang yang punya latar belakang berbeda, punya pemikiran berbeda, cara pandang berbeda, pasti di sana muncul perbedaan yang menatik permasalahan dan problema. Maka setiap dari kita pasti punya problema di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kita, baik kita yang telah menjalani maupun siapa yang nanti akan menjalani. Di hadapan kita di dalam membina kehidupan rumah tangga pasti ada problema. Namun keluarga yang mampu memanage problema, menghadapi problema, mengatasi problema dengan bimbingan syariah dan akibatnya baik, maka itulah keluarga yang berbahagia. Ada problema, tapi kebahagiaan tetap berkibar di kehidupan mereka. Seorang ayah ditunggu di tengah-tengah istri dan anak-anaknya. Selalu ketika seorang suami masuk rumah, berbinar istri dan anak-anak mereka. Ketika suami ini pergi, rindu dan dinanti kedatangannya, karena suami adalah matahari kebahagiaan yang Allah jadikan dia menyinari anggota keluarganya dengan keramahannya, dengan kebijakannya, dengan ketegasannya, dengan bimbingannya, dengan posisi sebagai imam bagi keluarganya, sehingga anggota keluarga merasakan kedamaian, ketentraman dengannya. Maka kehidupan yang berbahagia itu ketika hidup di rumah tangga itu iman, saling memupuk keimanan. Ketika seorang suami punya kemampuan untuk memberikan nasihat, di sela-sela itu mengajak mengundang keluarganya untuk datang ke majelis taklim untuk memupuk keimanannya dan diajari mereka dari ilmu yang didapat untuk diamalkan, sehingga di rumah tadi ada amal saleh, yakni orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian hidup di tengah-tengah keluarga tadi, tausiah bil haq wa tausiah bis sabr, yakni saling berwasiat untuk berpegang dan mengamalkan kebenaran, dan untuk bersabar memegangi dan beramal dengan kebenaran tadi hingga akhir hayat dia datang. Demikian hidup suasana yang Allah nyatakan sebagai perkara sifat yang menyelamatkan seorang dari kerugian yang merata. Innal insan lafi husr. Semua manusia dalam keadaan merugi, dan orang yang merugi tidak akan pernah bahagia. Ilalladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ilalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, dan orang-orang yang saling berwasiat satu sama lainnya untuk berpegang kepada kebenaran dan bersabar di dalam memegangi kebenaran tersebut dan di dalam memenuhi konsekuensi dari kebenaran tersebut. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentunya untuk menciptakan rumah tangga dengan suasana iman, amal saleh, tausiah bil haq, tausiah bisabr, butuh anggota keluarga yang ideal. Butuh anggota keluarga yang memenuhi standar untuk terciptanya kebahagiaan di rumah tangga tersebut. Dan anggota keluarga yang sangat ideal untuk menciptakan kebahagiaan di rumah dengan izin Allah adalah keluarga yang mampu untuk beriman, amal soleh, dan saling amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan rumah tangganya. Tentunya itu seorang suami yang saleh, istri yang salihat, dan anak-anak yang saleh dan salihah. Dan tidak akan ada barakallahu fikum, dengan izin Allah tentunya, orang yang saleh sebagai suami kecuali orang yang memperhatikan hatinya, dijaga dari perkara-perkara yang merusak hati. Maka suami diperintahkan oleh Allah pertama kali, ku anfusakum, sebelum Allah perintahkan wa ahlikum nara. Maka kita harus membekali diri pertama kali untuk diri kita, untuk bisa menjadi pemimpin yang ideal untuk terwujudnya kebahagiaan di tengah rumah tangga kita, kesolehan diri kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, anna fi jasadil mudghah fa idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu alla wa hiyal qalb. Ingatlah bahwasannya di tubuh ini ada sekumpal darah, yang kalau sekumpal darah itu baik, akan baik seluruh jasad ini, akan muncul dari hati yang baik, ucapan yang baik, tindak tanduk, tingkah laku yang baik, dan amalan-amalan yang baik, karena berangkat dari hati dengan niat yang baik. Namun sebaliknya, wa iya dibilang mendalik, kalau hati tadi rusak, maka barakallahu fikum, akan rusak pula yang keluar dari jasad ini. Akan keluar kata-kata yang jelek, akan ada pandangan kita kepada perkara-perkara yang jelek, tingkah laku yang jelek, yang bukan memudaratkan diri sendiri, bahkan memudaratkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ingatlah, itu adalah al-qalb. Maka hendaknya kita benar-benar memantau, memperhatikan keadaan hati kita, kemudian memeriksa hati kita, apakah hati kita ini termasuk qalbun sahihun atau qalbun marid. Wa na'udzubillah min qalbin mayyit. Apakah hati kita hati yang sehat atau hati yang banyak penyakit, dari penyakit-penyakit hati yang tentunya bisa kita kaji di majelis-majelis yang lain tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati ini, dan kita berlindung dari hati yang mati. Maka dari suami yang saleh ini akan muncul di bawah kepemimpinan istri dan anak-anak yang saleh dan salihat. Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang kehidupan rumah tangga yang ideal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menjadi pemimpin bagi istrinya. Yang demikian ini karena laki-laki ini benar-benar ada pada keadaan garis dia diciptakan oleh Allah sebagai pemimpin. Bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang laki-laki ini punya keutamaan dari istri yang dipimpinnya. Punya keteguhan iman, kekokohan akidah, kebenaran manhaj, dan benar-benar sebagai imam yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumahnya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala beri dia karunia yang lebih daripada para wanita, terkait kelebihan yang Allah berikan kepada para laki-laki secara umum. Dari risalah kerasulan, kenabian, laki-laki iman, sholat, jihad fisabilillah, maka Allah berikan porsi yang lebih, bahkan dikhususkan beberapa perkara hanya untuk para laki-laki. Kemudian juga laki-laki ini dijadikan Allah pemimpin karena sebab yang selanjutnya, wabima anfaku min anwalihim. Laki-laki yang benar-benar memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anak mereka. Kalau ada seorang pemimpin keluarga laki-laki yang demikian ini keadaannya, mempunyai keutamaan menafkahi keluarga, bertanggung jawab atas nafkah keluarga, maka dialah qawwam, pemimpin yang beneran. Kemudian di bawahnya Allah sebutkan fasalihat. Di rumah itu ada wanita-wanita yang salihah sebagai anggota keluarga. Rakyat yang dipimpin adalah wanita, yakni para istri yang salihah, qanitat, hafizat, bima hafizallah, yakni wanita yang patuh kepada Allah, patuh kepada suaminya di dalam menegakkan perintah Allah dan mengemban amanah dari suaminya. Hafizat lil ghaib bima hafizallah, yang dia menjaga sekalipun suaminya tidak ada di rumah, menjaga apa yang harus dia jaga dari dirinya dan kehormatannya, dari anak-anaknya, rumahnya, kerapiannya, kebersihannya. Dia jaga dengan apa yang Allah menjaga karena kesalehatan mereka. Maka barakallahu fikum, sebagai penutup dari tausiah di siang hari ini, barakallahu fikum, hendaknya kita punya semangat untuk mewujudkan kebahagiaan di rumah tangga kita. Dengan langkah awal kita berupaya untuk menjadi pemimpin yang baik, tentunya dengan membekali kita dengan ilmu agama untuk memperbaiki hati-hati kita agar muncul ucapan-ucapan yang baik sekalipun kita sedang marah kepada istri kita, kecewa kepada anak-anak kita. Dan itu butuh hati yang baik, supaya yang keluar dari mulut ini adalah bimbingan dan nasihat yang baik. Wanita butuh nasihat dengan cara yang baik dan terus menerus, karena wanita innaha khuliqat min dil'in wa ana a'waja syai' min dil'a'lah. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, yang paling bengkok, yang paling atas. Idza dahatta tuqimu kasarta. Kalau kamu tergesa-gesa serampangan untuk meluruskannya, dia akan patah. Wa in taraka lam yazal awaj. Tapi kalau kamu tidak nasihati dia, tidak tegur dia, tidak bimbing dia, dia akan bengkok selama-lamanya. Maka kita butuh menjadi pemimpin yang baik, yang bisa menegur kesalahan, kekurangan anggota keluarga kita dengan cara yang baik. Demikian pula dalam bersikap ketika muncul problema di tengah rumah tangga kita, kita bisa menyelesaikan dengan sikap yang baik, karena semua muncul dari hati yang baik. Kemudian juga sebagai seorang istri, hendaknya punya semangat untuk barakallahu fikum menjadi istri yang benar-benar bisa taat kepada Allah, kemudian suaminya. Tentunya mentaati orang lain, tunduk patuh di bawah arahan orang lain, perkara yang berat bagi manusia yang manapun. Yang punya ego, yang punya idealisme, orang bisa dipimpin, yakni barakallahu fikum, bisa tunduk menerima nasihat arahan orang lain, butuh hati yang baik pula. Tentunya kadang-kadang seorang istri berkeluh kesah ketika suaminya menuntut ini dan itu dalam keadaan dia melihat suaminya tidak konsekuensi dengan tuntutannya. Kalau bukan istri yang taat, yang patuh kepada Allah, kemudian suaminya, pasti dia akan membalas marah suaminya atas kekeliruannya dengan mengungkit kekeliruan suaminya yang juga ada pada dirinya. Dia akan melawan, dia akan berat untuk tunduk. Maka butuh istri yang salihat untuk bisa patuh kepada suaminya. Dan kalau mengingkari suaminya pun, barakallahu fikum, dengan pengingkaran yang tidak melalaikan sikap hormat dia kepada tuannya, kepada pemimpinnya. Kemudian demikian pula, di tengah-tengah kecapean aktivitas kehidupan, mencari nafkah dan yang lainnya, tugas rumah, tugas kerjaan, tentunya dengan kecapean dan anak-anak yang memang masih anak-anak, kadang memunculkan suatu yang memancing kemarahan, lebih-lebih ketika kita lelah. Maka kita butuh keadaan kita yang baik sebagai suami agar supaya bisa mensikapi dengan benar. Sebagai istri juga demikian, atau minimalnya saling mengingatkan supaya menempuh cara yang baik di dalam menanggulangi problema yang muncul, baik problema pekerjaan, problema suami istri, maupun problema yang muncul dari anak-anak kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Dan saya wasiatkan bahwasannya ketika kita bertemu dengan istri kita, awal mungkin karena senang kita, cinta kita, kekeliruan itu tidak begitu nampak, bahkan bisa ditoleransi. Kita bisa sangat mengerti ketika istri melakukan kesalahan di awal-awal membangun biduk rumah tangga. Istilahnya di masa-masa bulan madu. Kalau rasa cinta itu terus berkembang, maka tidak ada istilah bulan madu. Yang ada, hidup ini adalah madu. Manis, enak. Suami karena besarnya rasa sayang dan cinta akan melihat kekeliruan istrinya, tidak begitu membuat dia marah, bahkan bisa menoleransinya, memberi udzur. Demikian pula istrinya melihat kekurangan suaminya, dia akan barakallahu fikum bisa memaafkan dan memakluminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, la yafruqu mu'min mu'minah fa in kariha minha khuluqan farudiya minha akhar. Atau kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai seorang mukmin, seorang suami itu benci kepada istrinya yang beriman. Kalau dia tidak ridho, benci dengan salah satu akhlaknya, maka jangan jadikan kebencian tadi, kemarahan, kekurangan satu poin tadi, atau dua poin tadi, atau tiga, atau beberapa kekurangan tadi, menimbulkan kebencian. Jangan. Maka kalau dia benci di satu akhlak, mungkin dia akan ridho dengan akhlak dia yang lainnya. Maka termasuk upaya agar supaya kita bisa menegakkan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan syariah, yakni kita mencari kebaikan dari pasangan kita untuk melupakan atau meredakan kekecewaan kita dari kekurangan-kekurangan dia di tempat yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tentu nasihat ini pertama untuk diri saya sebagai pemimpin keluarga yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas keadaan keluarga. Umumnya kepada hadirin, hadirat semuanya, dan terkhusus pula untuk mempelai yang baru menempuh kehidupan rumah tangganya hari ini. Dan semoga kita saling semangat, saling ta'awun untuk meraih jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan kehidupan yang berbahagia di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membentuk keluarga yang diridhoinya, sakinah, mawadah, warahmah. Dan tidak kami lupakan untuk hadirin mendoakan mempelai berdua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.